Di selama itu harusnya aku terlupa, seandainya kau tidak mengulanginya. Banyak benarnya tuduhan kau lontarkan selama ini. Aku hanya seorang biduan. Izinkanlah aku kan pergi meninggalkanmu. Cukup lama cinta ini ku pertahankan. Tiada pernah aku sangka berpisah. Yeah.